Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM, Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Brau, di manapun Anda berada. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya. Juga para pemirsa radio-radio dakwah lainnya, serta pemirsa Yufid TV dan juga Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 72 dengan tema anak dan sifat penakut. Anak dan sifat penakut. Sifat penakut, image-nya di masyarakat adalah sesuatu yang negatif. Sampai-sampai ada sebuah tulisan yang suka ditempel, dicantumkan di topi atau di kaos dengan tulisan no fear, ya, atau tidak ada rasa takut, ya, kira-kira seperti itulah, sambil dikasih gambar mata yang melotot, ya. Apakah benar bahwa sifat takut itu semuanya tercela, ya, dan bahwa pemberani itu terpuji terus? Ternyata kalau kita perhatikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa takut atau sifat takut itu tidak satu macam, ya. Jadi tidak bisa kita katakan takut itu semuanya tercela, tidak juga bisa kita katakan takut itu semuanya terpuji, karena takut itu ada yang tercela, ada yang terpuji, ada yang diperbolehkan. Jadi kalau boleh kita bagi, ya, perasaan takut itu kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah takut yang diperbolehkan, yang kedua adalah takut yang terpuji, dan yang ketiga adalah takut yang tercela. Ada berapa macam? Ada tiga. Ada yang diperbolehkan, ada yang terpuji, dan ada yang tercela. Nah, kalau yang dimaksud dengan anak dan sifat takut dalam judul kita hari ini adalah yang tercela. Tapi sebelumnya, supaya tidak timbul salah paham, saya akan sampaikan terlebih dahulu contoh masing-masing dari tiga jenis sifat takut tadi. Yang pertama adalah sifat takut yang sifatnya diperbolehkan dalam agama. Diperbolehkan itu maksudnya Anda punya sifat itu tidak tercela, alias tidak berdosa ketika orang memiliki sifat takut tersebut, dan bukan sesuatu yang hina. Ya, apa itu sifat takut yang diperbolehkan? Yaitu takut yang sifatnya alamiah. Takut yang sifatnya alamiah di dalam diri manusia, yaitu yang sewajarnya. Contohnya takut kepada binatang buas. Contohnya takut kepada binatang buas. Jadi ketika Anda ketemu dengan buaya, takut atau tidak? Takut. Itu manusiawi. Ya. Manusiawi ketemu dengan buaya, takut. apalagi buayanya sedang membuka apanya? Membuka mulutnya lebar-lebar. Takut, masa enggak takut ketemu sama buaya? Ya. Atau takut dengan harimau. Ya. Ketemu harimau, masa kita datangi? Kita larilah. Walaupun mungkin lari kita tidak secepat apa? Secepat harimau, tapi kan enggak mungkin kita pasrah, ya, duduk aja di situ, monggo dimakan, enggak mungkin. Ya. Jadi ini takut yang sifatnya alamiah, takut kepada binatang buas. Termasuk juga takut yang sifatnya alamiah, takut jatuh dari ketinggian. Ketika kita berdiri di sebuah bangunan 10 lantai di pinggir, ya, di pinggir pagar, kita ngelihat ke bawah, ya. Kemudian ada yang bercanda, ya, nyenggol kita, takut enggak? Takut. Itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Jadi ketika Anda takut, ya, ketika Anda takut dalam kondisi seperti itu enggak tercela. Ya, itu takut yang sifatnya alami. Ya. Atau takut tersengat aliran listrik. Mana ada orang nyoba-nyoba megang listrik apa? Yang alirannya tinggi, ya, yang strumnya tinggi, enggak ada. Kecuali maaf orang-orang yang nonsewu berpemikiran konyol, ya, nyoba-nyoba tapi nyoba-nyoba sesuatu yang berbahaya. Ya. Ini semua adalah termasuk dalam jenis yang pertama, yaitu takut yang diperbolehkan. Ya, tidak tercela, ya, tidak tercela. Nah, yang kedua, takut yang terpuji. Ya. Takut yang terpuji itu apa? Jadi ada takut yang justru berpahala, bukan hanya terpuji, tapi juga berpahala. Yaitu takut kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika dikatakan no fear, tidak ada rasa takut, itu enggak benar kalau dikatakan mutlak seperti itu, enggak ada rasa takut. Seorang muslim tetap dia punya rasa takut, tapi takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau ada orang nangis, kemudian nangis ditanya, "Kamu kenapa?" "Saya takut kepada Allah atas dosa-dosa saya." Itu bukan orang yang cengeng. Bukan orang yang cengeng. Itu orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ainani la tamassuhuma an-naru abada." Ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Ada dua jenis mata, ya, ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Yang pertama, "Ainun bakat min khasyatillah." Yang pertamalah mata yang bisa meneteskan air mata, nangis karena takut kepada Allah. Ini terpuji, makanya tidak tersentuh mata itu oleh api neraka. Dan yang kedua, "Ainun batat tahrusu fi sabilillah." Yang kedua lah mata yang berjaga-jaga, tidak tidur untuk menjaga kaum muslimin ketika berjihad di jalan Allah. Karena kalau semuanya tidur, nanti tahu-tahu datang musuh menyerang tanpa diketahui. Nah, orang-orang yang malam itu dia tidak tidur, ya, merelakan diri ngantuk-ngantuk menjaga kaum muslimin, itu termasuk mata yang tidak akan disentuh, tidak akan dibakar oleh api neraka. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini bahwa nangis atau takut kepada Allah itu sesuatu yang terpuji. Makanya diperintahkan hal itu oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 175. Surat Ali Imran ayat 175. Yaitu artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhafuni in kuntum mu'minin." "Wakhafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya, takutlah kalian kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Berarti orang-orang yang belum takut kepada Allah, seakan-akan itu dia belum beriman. Karena salah satu dari syarat iman di sini adalah dia harus takut kepada Allah. Jadi pemahamannya, pemahaman terbaliknya, kalau ada orang tidak takut kepada Allah, berarti dia belum beriman. Belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi semakin kita takut kepada Allah, maka iman kita itu pertanda iman kita semakin tinggi. Makanya Allah dalam ayat lain mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Orang yang bisa takut kepada Allah itu ulama. Ya, ulama yang faham tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, tapi dia tidak takut kepada Allah, ini bukan ulama. Ya. Orang yang katanya memegang gelar S1, S2, S3, bahkan profesor, kalau dia tidak ada rasa takut kepada Allah, ini bukan ulama. Ya. Ulama itu yang takut kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Yang tidak rela menjual agamanya, ya, dengan hanya uang-uang yang sedikit saja, ngemis-ngemis kepada non-muslim, ya, itu bukan tipe-tipe orang ulama. Ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal, mempertahankan agamanya, ya, tahu ini halal, ini haram, tahu mendudukkan mana yang harus dihormati, mana yang tidak, ya, itulah seorang ulama. Nah, bukan orang-orang yang menjual harga dirinya, menjual agamanya hanya dengan untuk mendapatkan beberapa receh uang saja. Ya. Itu bukan ulama. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini takut yang kedua, yaitu takut yang terpuji, yaitu takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang rasa takut kepada Allah ini memang cukup luas, ya. Saya pernah membahas dalam sebuah ceramah judulnya Motor Ibadah. Motor Ibadah. Insyaallah ada di YouFit, ada di youfit.tv rekamannya, videonya, dan mungkin juga audionya, MP3-nya ada di kajian.net. Jadi saya jelaskan di situ bahwa manusia itu membutuhkan 3 motor penggerak untuk beribadah. Yang pertama takut, yang kedua rasa cinta kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Jadi bukan hanya takut saja. Ya, ada takut kepada Allah, ada cinta kepada Allah, dan ada rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Cuman sekarang karena momennya berbicara tentang takut, maka saya membahas masalah takut saja. Kemudian ini takut yang jenis yang kedua, yaitu yang tercela, yang terpuji. Adapun takut yang tercela. Ya, adapun takut yang tercela adalah takut yang tidak sewajarnya. Takut yang tidak wajar atau takut yang berlebih-lebihan. Itulah takut yang tercela. Contohnya apa? Contohnya takut kepada berhala. Takut kepada berhala. Kalau sekarang mungkin takut kepada jimat. Takut kepada jimat. Hati-hati itu keris warisan dari Mbah Buyut. Kalau dipegang nanti mbok, nanti kamu cilaka. Yang seperti ini nggak boleh. Ya, takut kepada berhala, kepada jimat. Termasuk juga yang tidak baik juga adalah takut kepada hantu. Nah, di Indonesia ini Masya Allah, hantu ini banyak banget namanya. Ya, masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ya, ada kuntilanak, ada apa lagi? Ada pocong, terus? Ada genderuwo, ada sundel, bolong, ya, ada tuyul. Itu hanya di Indonesia setahu saya. Kalau di ketika kami belajar di Madinah sekitar 10 tahun di sana, saya belum pernah ketemu sama orang-orang sana itu yang ya punya setan-setan gitu saja, ya. Tapi kalau spesialisasi sendiri-sendiri, genderuwo, kemudian sundel bolong, kuntilanak, semacam-macam lah, ya. Itu kayaknya di Indonesia saja itu, ya. Jadi ini takut kepada hantu, terus juga takut kepada kegelapan, ya, takut kepada kegelapan, nggak berani jalan ketika mati lampu, ya. Kecuali kalau misalnya dia takut di situ ada binatang berbisa, itu lain masalah. Jadi takutnya itu bukan kepada kegelapannya, tapi kepada binatang berbisanya. Termasuk juga yang tidak terpuji adalah takut untuk berbicara di hadapan orang banyak. Ini juga termasuk yang tidak terpuji. Ya, tidak, walaupun levelnya tidak sama dengan takut kepada level tercelanya tidak sama dengan takut kepada jimat. Ya, ini enggak sampai derajat syirik, enggak sampai derajat dosa besar, enggak, ya. Takut berbicara mungkin grogi, ya istilahnya, ya, grogi. Kemudian juga termasuk yang tidak terpuji adalah takut sendirian. Ini kadang-kadang ada sebagian orang kalau di rumah sendirian itu malah enggak berani nyari teman, ya. Ini juga termasuk yang tidak baik. Ini pengecut, ya, sesuatu sifat yang tidak baik, ya. Jadi contoh-contoh yang tercela tadi levelnya memang bertingkat-tingkat, ya. Jadi antara takut kepada berhala dengan takut sendirian, atau antara takut dengan setan dengan takut untuk berbicara depan umum, itu tidak sama level tercelanya. Akan tetapi semuanya sebaiknya dihindari. Nah sekarang kita akan berbicara tentang takut yang nomor tiga ini, yang kaitannya dengan anak, ya. Takut yang tercela yang kaitannya dengan anak. Kenapa kok anak kita punya sifat penakut? Ya. Dan bahkan kadang-kadang bukan hanya anak, kadang-kadang kita yang tua-tua saja masih punya sifat penakut. Ya, contohnya disuruh jalan lewat kuburan enggak berani. Ya, disuruh jalan lewat kuburan enggak berani. Bolak-balik nengok kanan, ya, kuburannya sebelah kanan. Ada putih-putih. Ternyata bayangan atau ada orang jemur apa di situ. Cuma sekedar ada orang jemur kain putih aja dikira apa? Dikira pocongan, ya. Ini sifat penakut ini pemicunya apa sih? Ya, kenapa kok ada anak punya sifat penakut bahkan sampai orang dewasa kenapa punya sifat penakut? Satu, karena kebiasaan menakut-nakuti anak. Jadi anak itu jadi penakut karena terbiasa ditakut-takuti. Ya. Ditakut-takuti dengan apa? Dengan orang tertentu misalnya. Orang tertentu misalnya, oh awas loh nanti kamu kalau nggak pakai baju ditembak pak polisi. Nah, anak kecil, akhirnya dia kalau ketemu polisi takut apa? Ditembak. Ya. Awas loh kamu nanti kalau nggak cepat mandi disuntik sama pak dokter. Ya. Jadi akhirnya dia kalau pergi ke dokter selalu bayangannya dokter ini tukang apa? Tukang nyuntik. Ya. Nah ini yang seperti ini, orang menakut-nakuti anaknya, ini yang membuat anak menjadi punya sifat penakut. Atau anak itu ditakut-takuti dengan kuburan. Ya, ditakut-takuti dengan kuburan. Hati-hati loh nak, kamu jangan di sana itu kuburannya angker. Nah ini juga termasuk yang membuat anak penakut. Atau hantu, atau bayangan, dan lain-lain. Jadi sifat penakut itu kadang-kadang yang bikin adalah orang tua. Ya, yang bikin orang tua sendiri atau nggak mesti orang tua, mungkin temennya, ya, mungkin temannya, mungkin saudaranya, ya, mungkin teman kerjanya atau yang lainnya atau teman bermainnya. Maka justru sifat ini ada dalam diri anak karena ada yang bikin, karena ada yang memprovokasi. Bisa jadi yang memprovokasi menumbuhkan orang tuanya sendiri. Nah, maka hati-hati ketika kita berbicara kepada anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faktor yang menyebabkan timbulnya rasa takut dalam diri anak adalah kebiasaan orang tua untuk terlalu memanjakan anak. Terlalu apa? Memanjakan anak dan mendikte anak secara berlebihan. Jadi anak terlalu dimanja. Apa-apa enggak boleh ngerjakan sendiri. Apa-apa dikerjakan sama orang lain. Ya. Sampai ada sebagian orang kaya. Ya. Nyuci baju ada pembantu sendiri. Terus apa lagi? Masak ada pembantu sendiri, tukang kebun ada pembantu sendiri, ya, kemudian nyetrika ada sendiri, kemudian ngerapiin kasur ada sendiri, ya, sehingga anak itu kayak sama sekali nggak disuruh ngapa-ngapain, bahkan mungkin ketika anaknya mau berangkat sekolah ada yang nyiapkan sepatu, yang ngikatkan tali sepatu, sehingga anak terlalu dimanja. Anak yang terlalu dimanja itu biasanya penakut. Yang enggak punya keberanian. Karena taunya apa-apa siap saji. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di antara yang menimbulkan atau yang memicu perasaan takut dalam diri anak adalah membiarkan anak selalu menyendiri. Membiarkan anak selalu menyendiri. Jadi anak menyendiri dibiarin terus. Enggak ditemani, enggak disuruh interaksi dengan orang lain, jadi di kamar mengurung diri terus kayak gitu, dan itu nggak dibiarkan aja. Jadi bukan berarti menyendiri itu tercela, akan tetapi ini yang dimaksudlah selalu, ya, dibiarkan menyendiri terus. Tapi kalau sesekali menyendiri nggak apa-apa, orang merenung itu tidak apa, merenungi kesalahan, merenungi dosa itu bagus. Tapi ini yang bermasalah adalah ketika selalu menyendiri. Ah, yang keempat, ini yang sering adalah cerita-cerita dan film-film horor. Ya. Dan ini nuwun sewu, ya. Cerita yang tertulis maupun yang ada di layar kaca itu banyak tema-tema yang seperti itu. Dan anehnya, ya, dan anehnya film-film seperti itulah yang booming di televisi atau di bioskop dan yang semisalnya. Ini potret-potret, ya, perfilman yang tidak maju-maju, yang terbelakang. Nah, jadi bikin orang serem, takut. Ya, kayak tadi itu. Ada istilah suster ngesot, ada istilah paku apa itu. Ya. Itu adalah karena orang-orang yang sudah kehabisan akal untuk membuat sebuah tayangan. Ya. Jadi membuat sesuatu yang menakut-nakuti orang. Sehingga kesannya ketika anak keluar rumah, ya, ketika anak keluar rumah, ketika anak ke kuburan, arwah gentayangan, ya, kemudian mayit bangkit dari kuburannya, itu kan sesuatu yang gak ada. Ya. Kecuali nanti hari kiamat, semuanya akan bangkit. Sekarang ini gak ada. Nah, gak ada tahu-tahu kuburan terbuka, menyak, ya, bangkit dari kuburannya, itu gak ada. Ya. Makanya subhanallah, jamaah sekalian kami hormati, seperti yang saya katakan tadi, pengalaman ketika saya kuliah di Madinah, anak-anak kecil di sana itu biasa lewat kuburan, enggak ada apa-apa. Ya. Jadi mereka itu lewat kuburan kayak lewat supermarket lah, ya. Jadi enggak ada rasa takut di dalam diri anak-anak kecil-kecil. Ya, anak SD, anak TK, lewat kuburan kayak lewat apa aja, biasa aja. Biasa di sini maksudnya tidak ada rasa takut yang berlebihan, nanti ada pocong yang bangkit, tidak ada. Kenapa? Karena mereka dari kecil tidak dicekoki yang seperti itu. Nah kita, di negeri kita ini, ya, mulai dari tempat sampai waktu, itu dicekoki kita. Awas, hati-hati, ini malam Jumat apa? Kliwon. Itu yang bikin anak-anak kita jadi takut. Ustaz, ini sudah dari dulu, kita harus putus itu. Ya. Jadi rantai, ya, atau silsilah menakut-nakuti anak dengan Jumat Kliwon, dengan angka 17, angka 13, dengan angka 13, kemudian dengan mitos ini, mitos bulan Suro, dan semisalnya. Itu kita harus putus itu. Yeah. Toh kalaupun dahulu mbah-mbah kita sebagian ada yang mencekoki kita dengan pemahaman yang tidak benar itu, jangan kita biarkan anak cucu kita terus memiliki pemahaman yang terbelakang seperti itu. Ini kewajiban kita. Maka untuk mengatasi masalah ini, anak yang punya sifat penakut, ada beberapa langkah yang perlu kita ambil. Di hadapan saya ada 6 langkah, kita akan jelaskan secara ringkas masing-masing insyaallah. Yang pertama, didiklah anak sejak kecil tentang keimanan kepada Allah. Jadi bahwa yang bisa membantu kita adalah Allah, yang bisa menolong kita adalah Allah, maka kita harus berserah diri hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Ini dari kecil, tanamkan. Nak, kamu jangan takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Kamu gak usah takut kepada orang tua. Maksudnya bukan tidak hormat, tapi takut itu takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau kamu gak sholat, itu orang tua walaupun gak ngelihat, Allah itu lihat. Dari kecil anak itu dibiasakan untuk hanya takut kepada siapa? Kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, berikanlah anak kebebasan. Tapi kebebasan yang terarah. Ya bukan kebebasan yang apa? Kebebasan yang tanpa aturan bukan. Tapi kebebasan yang terarah. Kasih anak kebebasan untuk bertindak. Ya. Akan tetapi anak juga dikasih beban untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ya. Jadi kasihlah anak kebebasan. Sehingga dia itu terbiasa untuk memilih. Ya, tidak gagap ketika disuruh memilih. Ya, disuruh memilih sesuatu dia tidak gagap karena sudah terbiasa dari kecilnya memiliki kebebasan. Ya, tapi kebebasan sekali lagi kebebasan yang terarah, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, bukan. Ya. Kemudian juga di antara bentuk kebebasan itu adalah berikan di antara bentuk memberikan anak tanggung jawab adalah berikanlah anak tugas, ya. Anak dikasih tugas, ya, yang bisa dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Contoh misalnya anak yang sudah agak besar dikit, kamu tugasnya setiap pagi buka jendela, ya, matiin lampu. Nanti kalau sudah sore nutup jendela, matiin lampu. Kamu nak, yang satunya tugas kamu adalah ngerapiin kamar. Yang kamu tugasnya ngerapiin mainan. Anak itu punya merasa dia dipercaya. Nah, ketika dia merasa dipercaya maka akan timbul rasa atau sikap pemberani di dalam dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan terbiasa nakut-nakuti anak dengan setan, dengan jin, dengan kuburan. Ini hilangkan ini. Ya, sudah kita jauhkan itu dari pola pendidikan kita. Jangan lagi kita takut-takuti anak dengan hantu, dengan kuntilanak, dengan sundel bolong, dengan pocongan. Sudah stop itu. Ya, itu sudah nggak laku lagi. Ya, kita harus tinggalkan yang seperti itu. Jadi kalau anak, kalau mau dijelaskan setan, jelaskan. Nak, setan itu ada. Tapi setan itu lemah. Kita ini lebih kuat dari setan. Ya, setan itu nggak bisa mencelakakan kita tanpa ada izin dari siapa? Dari Allah. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, setiap keluar rumah, anak diajak untuk berdoa. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi itu kita biasakan dari kecil. Kemudian yang keempat, hindarkan anak dari sesuatu yang berbau menyeramkan. Ya, horor. Ya, kayak tadi film horor. Ya, dulu saya ingat sekali ketika masih kecil itu ada film tentang malam Jumat tanggal 13. Friday the 13, ya. Friday the 13, ya. Jadi udah malam Jumat tanggal 13 pula. Waduh, itu memang mengerikan banget itu kalau lihat filmnya ketika masih kecil dulu, ya. Nah, yang seperti itu jauhkan dari anak. Ya. Sudah enggak zaman anak itu disuguhi dengan tontonan seperti itu, ya. Sekarang zamannya anak ini ya diberi tontonan yang mendidik, ya, yang berbau Islami, ya, yang meningkatkan karakter anak. Itu tontonan-tontonan yang sudah basi, yang sudah usang, yang tidak layak untuk kita kasihkan kepada anak-anak kita. Ini yang keempat. Yang kelima, nah ini penting. Kenalkan anak dengan kisah-kisah pemberani. Ya, pejuang-pejuang Islam. Khalid bin Walid, Usamah bin Zaid. Ya, kemudian Abdullah ibn Zubair. Jadi para pemberani. Ya. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka yang berani untuk berperang di jalan Allah tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ini yang seharusnya kita kenalkan kepada anak, sesuatu yang real yang ada. Jangan kita ceritakan kepada anak para apa superhero yang hanya ada. Di image saja, cuma sifatnya imajinatif, fiktif, ya, yang nggak ada dalam dunia nyata. Superman, terus apa lagi? Batman, terus apa ya? Spiderman, ya. Yang man-man itu loh, ya, itu sudah ada, itu nggak ada itu dalam dunia nyata, ya, itu nggak ada dalam dunia nyata, itu cuma membual dan membual, ya, maka anak kita jauhkan dari yang seperti itu nggak ada, ya. Tetap para pemberani itu mereka tetap ya berperang terluka, ya mereka nggak kebal, bukan otot kawat balu besi, ya, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang manusia tapi manusia biasa, ya, tapi mereka punya sifat pemberani real nyata, ya, bukan sesuatu yang imajinatif, ya, yang nggak ada realitanya, cuma permainan sutradara saja, ya. Jangan kita biasakan anak-anak kita itu untuk percaya dengan yang seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah biarkan atau biasakan anak bersosialisasi. Ya, alias biarkan anak ini berinteraksi, bergaul dengan yang lainnya, ya, sehingga dia merasa dibutuhkan sama orang lain. Tentunya sosialisasi di sini juga kita perlu selektif, ya, kita pilihkan teman-teman, rekan-rekan yang baik-baik buat anak kita. Karena ketika anak itu tidak merasa sendiri dan merasa dibutuhkan oleh orang lain, maka dengan izin Allah akan mengkikis rasa minder yang ada di dalam dirinya. Dan biasanya kalau anak yang tidak punya rasa minder, maka dia akan cenderung relatif lebih pemberani dibandingkan yang memiliki sifat minder. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini yang telah antum sampaikan berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 72, anak dan sifat penakut. Keluarga Insani, semoga senantiasa dimuliakan Allah. Silakan bagi Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini bisa diajukan untuk keluarga Insani, bisa menggunakan SMS di nomor 085 600 1880. Dan untuk radio dakwah lainnya yang kesempatan hari ini mengikuti bisa menggunakan line telepon atau SMS masing-masing. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama yang datangnya dari pendengar Radio Insani. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz, saya punya anak 4, tapi yang hidup cuma 1. Sampai sekarang saya mengikhlaskan, tapi terkadang saya ingat sedih Ustaz. Bagaimana mohon pencerahannya Ustaz dengan keadaan saya? Ya, yeah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi Anda pahala dengan musibah tersebut. Jadi sedih itu sesuatu yang manusiawi. Mana ada kehilangan anak enggak sedih. Akan tetapi sedih yang tercela adalah sedih yang berlarut-larut. Ya, selalu setiap harinya sedih, ya. Bagaimana Ustaz supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Anda bandingkan antara musibah yang Anda alami dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Yang lebih berat dibandingkan musibah Anda. Anda punya 4 anak, tinggal 1. Orang lain malah gak punya anak sama sekali. Ya, bandingkan dengan musibah yang lebih berat yang dialami oleh orang lain, ini saya akan lebih ringan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, berusaha Anda bandingkan antara musibah yang Anda alami dengan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Ya, lebih banyak mana? Anda kehilangan 3 anak, tapi Anda masih punya anggota tubuh yang lengkap. Anda masih punya tempat tinggal, Anda masih punya kendaraan, Anda masih punya rezeki, Anda masih punya kesehatan, masih punya penghasilan yang tetap. Banyak mana antara yang diambil sama Allah dengan yang disisakan oleh Allah kepada Anda? Ya, tentunya akan lebih banyak yang Allah sisakan, bukan yang diambil. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, renungi janji pahala dari Allah. Ya, renungi janji pahala dari Allah. Bahwa orang yang ditimpa musibah itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Azza wa Jalla dari setiap musibahnya. Semakin berat, maka musibahnya akan pahalanya akan semakin besar. Ya. Ini yang pertama, kemudian juga dikurangi dosa Anda. Ya, karena setiap musibah, rasa sedih, rasa sakit itu akan mengurangi dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan juga bisa mengangkat derajat di surga. Bisa mengangkat derajat di surga. Ketika seorang merenungi hal-hal ini, kemudian dia tambah dengan sabda Nabi SAW, ya, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu kalau mencintai seseorang, maka Allah akan uji dia, ya, akan uji dia dengan berbagai ujian. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Nah, kalau kita renungi itu semua, maka dengan izin Allah kita akan lebih bisa menahan diri untuk tidak bersedih berlarut-larut di dalam menghadapi berbagai musibah yang kita alami. Wallahu a'lam. Ya. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk kita semua. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya Ustaz, datangnya dari hamba Allah di Purwokerto yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, saya takut banget dengan yang namanya semua dengan berhubungan dengan hutang. Takut tidak bisa membayar atau melunasi hutang. Ustaz, apakah takut yang seperti ini dibenarkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, kalau itu membuat Anda menjadi hati-hati dalam berhutang, itu bagus. Jadi takut berhutang karena tak khawatir tidak bisa melunasi, itu bagus. Makanya jangan hutang. Ya, kan kemarin kan sudah dijelaskan sama Ustaz Erwandi di salah satu kajian di Purbalingga apa ya, bahwa hutang itu gak semuanya boleh. Ya, hutang itu gak semuanya boleh. Yang boleh adalah antara hutang yang dalam kebutuhan apa? Yang mendesak, pokok, ya, bukan kebutuhan sekunder. Kemudian kita juga yakin bisa apa? Bisa melunasinya, ya, bukan asal ngutang. Kalau Anda ada rasa takut untuk ngutang, khawatir gak bisa melunasi, ya bagus. Ya, bagus. Itu bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela. Wallahualam. Ya. Baik Ustaz, di kesempatan hari kita beri kesempatan kepada Radio Bas terlebih dahulu membacakan pertanyaannya. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu atas kesempatan waktunya untuk pertanyaan pertama dari pendengar Bas FM dari Abu Frida yang ada di Jepara. Ustaz, bagaimana kalau kita menakut-nakuti anak yaitu dengan masuk neraka Ustaz? Tentunya dengan menerangkan keadaan mereka Ustaz. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, menakut-nakuti anak dengan neraka tidak apa-apa. Karena Allah juga menakut-nakuti kita dengan apa? Dengan neraka. Ya, fattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Ya. Itu dalam banyak nas disebutkan seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Cuman memang proporsional. Ya, jangan setiap hari takut neraka terus. Ya. Maksudnya ditakut-takuti dengan neraka terus. Ada kalanya kita iming-imingi dengan surga. Jadi antara neraka dan surga itu perlu proporsional. Ya. Ada saatnya ditakut-takuti dengan neraka, ada saatnya diiming-imingi, dibikin senang, pengen masuk apa? Surga. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, sering sekali Allah ketika menyebutkan surga, diiringi dengan menyebutkan apa? Neraka. Setelah menyebutkan neraka, nyebutin apa? Surga. Ya. Itu hampir, ya, hampir dalam Al-Quran akan kita dapatkan seperti itu. Karena memang perlu adanya keseimbangan, ya, balance, ya, keseimbangan antara rasa takut dengan rasa harap. Ya, takut neraka iya, harapan surga iya. Kalau itu timpang, nanti bahaya. Kalau dominan rasa takutnya, itu biasanya nanti akan mengarah kepada putus asa. Gak punya harapan. Itu kalau terlalu dominan rasa takutnya. Sebaliknya, kalau dominan rasa harapnya, nanti tidak, dia mengandalkan kasih sayang Allah. Sehingga ketika dinasihati, ini haram, ini dosa, neraka, Allah kan maha pengampun. Allah kan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itu kalau terlalu dominan rasa harapnya. Makanya perlu secara proporsional antara nakut-nakuti neraka, dengan neraka, dan ya ngiming-ngiming dengan surga. Makanya dalam agama kita ada istilah targhib dengan tarhib. Ya, targhib itu adalah motivasi yang indah-indah, tarhib itu adalah ancaman dengan sesuatu yang menakutkan. Itu semuanya ada dalam agama kita. Wallahualam. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan satu lagi pertanyaan dari pendengar Bas, ini di luar tema Ustaz. Ustaz mohon solusinya. Saat ini saya di jatah suami uang dapur Rp15.000 per harinya Ustaz. Dan tentunya hal itu tidak cukup. Saya minta tambahan kepada suami tapi tidak digubris. Sedangkan suami kerja sangatlah mapan. Saya bantu cari nafkah dengan berjualan, akhirnya kalau ada peluang berbohong kepada suami. Nah, apakah hal ini juga dibenarkan, Ustaz? Silakan. Apa? Ada peluang berbohong? Nah, Ustaz. Ya. Pertama, nafkah yang Anda dapatkan dari suami, pertama kuncinya disyukuri terlebih dahulu. Ya, kuncinya apa? Disyukuri. Karena sesuatu yang disyukuri itu nanti akan selalu apa? Akan selalu bertambah. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur dengan nikmat, ingkar nikmat, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Jadi ini kunci yang pertama, disyukuri apa yang sudah didapatkan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bahwa nafkah itu tidak cukup. Ya, bahwa nafkah itu tidak cukup. Dilihat kondisinya, apakah suami itu mampu untuk memberikan lebih atau tidak. Kalau misalnya suami itu tidak mampu untuk memberikan lebih, maka tidak perlu Anda menuntut lebih, karena memang dia mampunya segitu. Ya, dia mampunya segitu, nggak usah nuntut lebih. Maka Anda sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga yang harus pintar-pintar untuk mengolah, mengelola uang tersebut. Ya, Anda bisa, kalau memang punya pekalangan, bisa Anda tanam apalah yang bisa meringankan untuk beban pengeluaran. Ya. Dan pintar-pintarlah untuk berinovasi dalam hal tersebut. Tapi kalau suaminya mampu, dan dia hanya memberikan dan itu kurang, ya, untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan sekunder, maka Anda berhak untuk meminta lebih. Anda berhak untuk meminta lebih, ya, kalau memang suaminya mampu, tapi dengan cara yang baik. Tapi dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan marah-marah dan seterusnya. Nah, kalau ternyata tidak diberi juga, ya, sebagian ulama mengatakan Anda boleh mengambil, ya, tapi mengambil dengan cara yang ma'ruf lagi-lagi. Ya, jadi bukan mengambil berlebihan, ya, secukupnya untuk makan, minum, kebutuhan primer, ya. Dan kalau ternyata enggak bisa juga, maka ya wallah alam bisawab, kalau memang enggak bisa makan ya, maka Anda bisa membantu bekerja, akan tapi pekerjaannya tidak boleh pekerjaan yang menyelisih syariat Islam. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengganggu tugas utama Anda sebagai seorang istri, kemudian tidak ada unsur campur baur dengan wanita, dengan non-mahram, ya, lawan jenis non-mahram. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira tidak menyibukkan dari tugas utama Anda, wallahualam bissawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar dan juga pemirsa Roja di Jakarta. Silakan. Naam barakallahu fik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas luangan waktu yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pesan singkat pendengar Radio Roja, Umi Syakik di Condet yang bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi anak saya yang hiperaktif? Dia terlalu cenderung egois banget. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Barakallahu fik, fadal. Hiperaktif dan egois, berarti ada dua masalah. Hiperaktif itu kan terlalu banyak apa? Terlalu banyak gerak. Ya, kalau masalah hiperaktif itu dilihat, ini geraknya sesuatu yang membahayakan atau tidak. Kalau sesuatu yang membahayakan, sudah mainan pisau yang tajam, yaitu orang tua harus apa ya? Harus reaktif. Ya, harus reaktif saat itu. Atau kalau misalnya sudah naik pohon terlalu tinggi misalnya, yang kita khawatirkan anak ini bisa jatuh, atau sudah main-main dekat sumur, ya, ini kan bahaya, ya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mainan-mainan yang tidak membahayakan, ya, misalnya mainan tanah atau bawa sesuatu ke dalam rumah, daun apa, ya kotor ya kotor, akan tapi masih bisa ditolerir, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, jangan selalu dibatasi. Ya, kalau masalah egois, ini memang perlu pembelajaran kepada anak. Ya, anak itu biar dia merasakan apa dampak buruk dari ketika orang lain bersikap egois kepada dia. Jadi Anda bisa misalnya dia makanan nih, dikasih makanan satu piring, pisang goreng ada 5 potong. Dia pengen 5 potong itu buat sendiri. Padahal dia punya saudara 4. Ya, punya saudara 4 sehingga seharusnya jatahnya masing-masing satu-satu. Nah, ketika dia ingin makan itu semua dan dia enggak mau berbagi sama saudara-saudaranya, kita ajak dia untuk berpikir, "Nak, kalau misalnya saudara kamu seperti kamu." Ya. Jadi ada satu orang di antara saudara kamu yang ngambil pisang ini 5-5-nya buat dia dan kamu enggak dapat satu pun. Sedangkan saudara kamu itu 5-nya dia makan. Gimana perasaan kamu? Jadi ajak anak itu untuk berpikir ketika dia menjadi korban. Ya, bukan sebagai pelaku. Sekarang kan dia sebagai apa? Sebagai pelaku. Kalau dia korban bagaimana rasanya? Nah, ajak anak untuk berpikir seperti itu. Ya mungkin sekali dua kali belum nalar, tapi lama-lama insya Allah akan bisa terasa. Dan juga kasih dia dalil-dalil dari Al-Quran yang mengajarkan kita untuk tidak memiliki sikap egois. Ya, justru di dalam agama kita itu ada sifat namanya ithar, mendahulukan apa? Mendahulukan orang lain. Dan itu adalah salah satu sifat yang subhanallah sangat mulia. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman itu selalu mendahulukan orang lain. Ya, tentunya dalam perkara-perkara duniawi walaupun dia sebenarnya butuh. Ya, itu adalah karena rasa cintanya kepada sesama muslim. Pertanyaan terakhir silakan. Nah, Ustaz barakallahu fik, pertanyaan terakhir kami bacakan dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Ustaz mau bertanya apakah hukumnya memanggil anak dengan sebutan yang keliru? Misalnya Azam dipanggil dengan Ayam oleh keluarga besar suami saya. Sebagai ibu merasa sedih, tapi sepertinya keluarga suami tetap saja memanggil Azam dengan Ayam. Bagaimana Ustaz? Fadhol. Ya. Sebenarnya kalau plesetan-plesetan itu tidak mengandung makna yang kurang baik, itu sebenarnya tidak ada apa masalah. Ya, sebenarnya tidak ada masalah ketika misalnya misalnya maaf ya Agus misalnya manggilnya Ayus gitu, ya. Jadi kalau sesuatu itu tidak mengandung makna yang kurang baik tidak apa-apa. Tapi ketika Azam dipanggil Ayam itu kan enggak enak. Masa manusia dipanggil apa? Dipanggil Ayam. Maka di sini perlu Anda melakukan pendekatan spesial ya kepada keluarga suami. Ya, kepada keluarga suami agar mereka latihan menjaga perasa. Ya, latihan menjaga perasaan bahwa anak kecil pun juga punya perasaan. Ya, jadi jangan dipikir yang punya perasaan itu cuma orang yang sudah dewasa saja. Anak kecil pun juga punya perasaan. Maka Anda perlu melakukan pendekatan kepada keluarga suami. Ya, mungkin gak mesti harus berhasil dalam satu kali dua pendekatan. Mungkin bisa sekian kali baru berhasil. Dan semoga Allah membuka hati keluarga suami Anda. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.